Ison apa ko sing tau biarang maneh ono hang watul nong ison apa ko sing semande ono ta wong koyo ison hangkuyat ngadepi riko bengene saiki riko wis arom lali ambika witane jaman semono riko lanison podo ngomong duwe angenan sapanggung kian dengan tangan dino tino hang peri diadepi pebiarengan anganan mesreng tangan hubungan tiati jaman semono rikolan ison podo ngomong duwe angenan sapanggung kian dengan tangan dino dino hamperi diadepi bebiarengan anganan wes reng tangan hubungan ketika